Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wan nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى بعد malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Fon saya ulangi, pembahasan kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan Kitabut Taharah, dan yang terakhir yang kita bahas dari Kitabut Taharah yaitu masail yang berkaitan tentang adzubab, lalat yang jatuh di minuman. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas juga makuti aminal bahimah, apa-apa yang terputus dari binatang yang masih hidup, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mayyit, maka itu seperti bangkai. Dan insyaallah taala kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu babul ahniyah. Al ahniyah di sini yaitu jamak dari ina, yang artinya wadah. Nah. Dan dimasukkan ke dalam Kitabut Taharah di sini dikarenakan ketika kita berwudu dan juga ketika kita akan mandi, tentunya seseorang membutuhkan wadah. Nah, kalau zaman sekarang itu wadahnya bisa dengan ember, bak mandi atau lain sebagainya. Akan tetapi dalam pembahasan ini dibahas dari babul aniyah, yaitu wadah-wadah yang berkaitan untuk makan dan minum, dan juga wadah-wadah yang dipakai untuk berwudu, yang dimana wadah itu terbuat dari kulit. Nah, karena pada zaman dulu bahwa wadah itu yakni sesuatu yang terbuat dari kulit binatang. Sedangkan sekarang alhamdulillah yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga bagi kita bisa untuk memakai wadah yang terbuat dari misalkan bak mandi, semen ataupun ember plastik lain sebagainya. Sedangkan pada zaman dulu terbuat dari kulit. Nah. Qala rahimahullahu taala, kita baca hadis yang pertama dari hadis babul aniyah. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhum qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam عن حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة حديث متفق عليه dari حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنهما bahwa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم mengatakan La tashrabu, janganlah kalian minum. Fi aniyati dhahab wal fiddah, minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan juga janganlah kalian makan di piringnya, piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, lahum fid dunya, lahum di sini untuk orang-orang kufar, orang-orang kafir, walakum fil akhirah, dan untuk kalian orang-orang mukmin di akhirat nanti. Naam. Hadis ini hadis yang pertama dari Babul Aniyah, yaitu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seseorang yang memakan, seseorang yang makan dan minum di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa dilarang? Karena hal ini menyerupai orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan fa inna lahum, untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kita nanti di akhirat. Orang kaum mukmin, mereka akan merasakan kenikmatan nanti di surga, yang di mana diperbolehkan memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas dan juga wadah-wadah yang terbuat dari perak, tapi di akhirat nanti. Sedangkan di dunia fahada muharram, tidak boleh. Termasuk dari tasyabbuh dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Dan larangan di sini umum, baik untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Walaupun emas bagi kaum wanita diperbolehkan, akan tetapi pemakaiannya yang digunakan untuk makan ataupun untuk minum itu umum, baik laki-laki ataupun baik wanita. Hal ini sebagaimana Nabi melarang secara umum la tashrabu, janganlah kalian, berarti di sini umum, baik laki-laki ataupun para wanita. Nah, dan larangan di sini yang pertama dikarenakan ini termasuk dari sifat-sifat orang-orang yang sombong. Termasuk sifat-sifat orang-orang yang sombong, yang dimana mereka sendoknya, centongnya, gelas atau piringnya, baik dia emasnya secara keseluruhan atau setengahnya atau sedikit saja, itu haram. Pertama, perbuatan orang yang sombong. Yang kedua, tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh dengan orang kufar, dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dikarenakan di sana terdapat ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seseorang yang makan dan minum dari ada lapisan emas atau ada lapisan perak. Dalam hadis yang berikutnya kita baca, An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Salam, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yashrabu, orang yang meminum di wadah yang di mana terbuat dari perak atau di sana ada bagian dari peraknya, innama yujarijiru fi batnihi naru jahannam, sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka yang memakai aniyah, wadah-wadah yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, yakni seperti memasukkan api neraka jahannam ke dalam perutnya. Dengan ini sebagian para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan pengharaman, dan juga ini menunjukkan bahwa ini termasuk dari dosa besar. Kenapa? Karena ancaman yang keras, memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahannam. Nah, kemudian masuk ke dalam pembahasan ini karena dimasukkan oleh pengarang kitab dalam kitab Ut-Taharah bahwa seseorang ketika dia berwudu pun maka jangan memakai wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Mungkin kalau zaman sekarang hal ini tidak didapatkan karena sekarang sudah berlimpah wadah-wadah yang terbuat dari plastik ataupun yang lain sebagainya. Akan tetapi orang-orang yang di mana mereka sombong, mempunyai uang yang berlimpah, sehingga mereka menggunakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kamarnya berlapis emas atau wadah-wadah atau lain sebagainya berlapis emas, atau bahkan dia memakai jam tangan yang berlapis emas bagi lelaki, ini haram. Ini sesuatu yang diharamkan. Nah, dengan ini termasuk dari suatu kesombongan seseorang yang di mana memakai bejana, wadah-wadah yang dipakai untuk makan ataupun minum, ataupun dipakai untuk mandi, ataupun dipakai untuk berwudu, itu termasuk dari kesombongan. Dan apabila dipakai untuk makan dan minum, apa yang masuk ke dalam perutnya itu Nabi SAW memisalkan seperti memasukkan api neraka jahannam. Wa na'udzubillah. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza dubighal ihab faqad tahur akhrajahu Muslim wa 'indal arba'ah ayyuma ihabin dubigha wa an Salama ibn al-Muhabbiq radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhibaghu juludil mayyitah tuhuruha sahahu Ibn Hibban wa an Maymuna radhiyallahu ta'ala anha qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bishatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha mayta faqala yutahhiruha al-ma' wal-qurb akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Idza dhubigha ihab faqad tahur." Apabila kulit itu sudah disamak, maka ia telah menjadi suci. Wa idal arba'ah ayyuma ihabin dhubigha. Kulit apa saja yang disamak. Dari Salama ibn Muhabbiq radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Dibaghu juludil mayyitah tuhuruha." Kulit bangkai bisa disamak dan dengan disamak itu menjadi suci. Nah, dari Maimunah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melewati kambing yang sudah mati, ya jurunaha, yang ditarik-tarik oleh orang-orang, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lau akhadtum ihabaha." Seandainya kalian mengambil kulitnya, kulit kambing tadi. Faqalu, kemudian para sahabat mengatakan, "Innaha maita." Ya Rasulullah, bahwa itu bangkai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Yutahhiruha al-ma' wal qard." Bisa disucikan, disamak dengan menggunakan air wal qard. Qard yaitu sejenis dari tumbuh-tumbuhan yang bisa membersihkan dari kulit yang disamak. Dalam hadis ini, hadis Ibnu Abbas, hadis Salamah Ibnu Muhabbik, hadis Maimunah radhiyallahu taala anhum, ini yang berkaitan tentang bahwa kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara disamak. Kulit bangkai bisa disucikan dengan disamak. Sehingga apabila di sana ada kambing yang sudah mati, maka kulitnya bisa untuk disamak, dibersihkan, kemudian bisa dipakai. Dan dimasukkan ke dalam pembahasan ini bahwa ketika zaman dulu, sebagaimana di awal tadi kita sebutkan, bahwa wadah-wadah itu terbuat dari kulit binatang, dipakai untuk wudu, mandi, toilet sebagainya. Sehingga kulit binatang tadi, baik kulit binatang yang dipotong dengan cara bismillah ataupun kulit binatang yang dimana asalnya jadi dia bangkai, nah, mati dalam keadaan begitu saja, maka kulitnya boleh digunakan bukan untuk dimakan, akan tetapi untuk dipakai suatu kebutuhan apa saja, baik untuk dipakai dompet misalkan, atau dipakai untuk tas, atau dipakai untuk jaket atau lain sebagainya setelah disamak. Karena dengan cara disamak tadi, maka yang asalnya bangkai tadi bisa menjadi suci. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, idza dubiqal ihab, apabila kulit itu sudah disamak, maka itu menjadi suci. Nah, karena kegunaannya kulit itu sangat banyak sekali. Nah, bisa untuk segala macam kebutuhan. Sehingga walaupun di sana binatang yang mati sudah menjadi bangkai, boleh untuk diambil kulitnya. Nah, untuk dimanfaatkan. Nah, tayyib. Dan pengecualian di sini yaitu kulit dari binatang buas. Kenapa? Karena hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi melarang seseorang untuk memakai dari kulit binatang buas, warukub alaiha, dan juga menaiki di atasnya. Ini dalil larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seseorang yang memakai kulit dari kulit binatang buas. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa misalkan kita membeli sesuatu dompet, dilihat kulit apa itu. Nah, kalau kulit binatang buas jangan kita beli. Karena memakai di sini bisa dipakai untuk memakai dompet atau dipakai menjadi tas yang gimana kita membawa kemana-mana, atau kita bisa jadikan jaket atau lain sebagainya, karena hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu memakai dari kulit-kulit yang terbuat dari binatang buas, macan, harimau, ataupun kulit ular ataupun yang lain sebagainya, walaupun sudah disamak. Nah, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita memakai sesuatu yang di mana hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tayib. Dan para ulama menyebutkan bahwa dalam mensucikan kulit yang disamak itu bisa menggunakan air atau bisa menggunakan apapun. Yang jelas ketika seseorang menyamak kulit, masih ada misalkan daging-daging yang melekat di kulit binatang tadi sehingga bisa dibersihkan. Kalau di Arab mereka memakai garam kemudian dijemur, kemudian setelah itu memakai batu yang cukup kasar digosokkan ke kulitnya tadi sehingga kotoran-kotoran yang melekat di kulit tadi bisa bersih dengan cepat. Dengan ini bisa diperbolehkan seseorang memakai dengan membersihkan dengan apapun. Naam, dengan cara menyamaknya dengan air ataupun dengan bahan apapun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fahuwa jaiz. Naam. Karena manfaatnya kulit itu banyak sekali. Bahkan di Arab bahwa kulit dari kulit kambing itu bisa untuk dipakai tempat minum yang namanya girbah. Nah, karena zaman dulu ketika suatu perjalanan ke perjalanan yang lain itu membutuhkan tempat minum. Kalau misalkan di kita sekarang mungkin botol seperti ini. Nah, akan tetapi pada zaman dulu mereka memakai girbah. Yang dimana girbah itu terbuat dari ala kulit kambing. Nah, dan sampai sekarang masih menjual, orang-orang di pedalaman di Arab sana masih menjual hal seperti ini, yaitu girbah yang dimana terbuat dari kulit kambing. Dan di sana airnya bisa dingin dengan alami. Nah, bahwa girbah tadi ketika dimasukkan air, nah, airnya bisa menjadi dingin. Nah, dan ketika ada yang sobek itu dijahit dengan kulit lagi. Nah, karena mereka sudah terbiasa yakni dengan memakai girbah tadi, karena ini adalah merupakan cara yang alami, cara yang dipakai oleh orang-orang yang terdahulu memakai girbah, dan juga mereka memakai khuf yang terbuat dari kulit. Khuf yang dimana seperti kaos kaki akan tapi terbuat dari kulit. Dan hal itu bisa menghangatkan badan, menghangatkan kakinya yang dimana bisa dipakai ketika musim dingin, ataupun jaket yang terbuat dari bulu domba. Nah, itu juga bisa menghangatkan badannya. Sehingga manfaat dari kulit itu banyak sekali. Mungkin kalau kita di sini kebanyakan kulit itu dimakan. Kulit sapi dimakan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan kita mengkonsumsinya dibikin kerupuk atau lain sebagainya. Akan tapi di Jaziratul Arab mereka tidak memakannya. Akan tapi mereka mempergunakan dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Tempat air minum ataupun bisa dipakai menjadi khuf ataupun yang lainnya. Nah. Tayyib. Qala rahimahullahu taala عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكل فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. حديث متفق عليه. داري أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت saya mengatakan يا رسول الله inna bi ardi qaumin ahlul kitab. Sesungguhnya di suatu tempat ada kelompok dari ahlul kitab, jadi dari Yahudi dan Nasara. Afana kullu fi aniyatihim, apakah diperbolehkan kita makan di wadah piring-piring bekas mereka? Kemudian Nabi mengatakan la taqulu fiha, janganlah kalian makan di piring bekas mereka. Illa alla tajidu ghairaha, kecuali engkau tidak mendapatkan selainnya, faghsiluha, maka cucilah, waqulu fiha, kemudian setelah itu makan di atas piring tadi. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini dalil menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk menjauhi dari wadah-wadah yang dipakai oleh orang-orang kufar dari Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena wadah-wadah mereka, piring-piring mereka, ataupun wajan-wajan mereka, ataupun yang lain sebagainya, tidak lepas dari sesuatu yang najis, yang dimana mereka memakan sesuatu yang tidak dihalalkan, seperti memakan daging babi, ataupun misalkan mereka gelasnya bekas minum khamr, ataupun yang lain sebagainya. Dengan ini, Nabi SAW ketika ditanya tentang yang dimana di sana terdapat orang-orang dari Ahlul Kitab, dari Yahudi dan Nasara, apakah kita makan di menggunakan piring mereka? Hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan di piring-piringnya mereka. Karena sebagaimana tadi kita sebutkan sebabnya, yaitu karena mereka tidak lepas dari memakan makanan yang diharamkan dan meminum minuman yang diharamkan. Dengan ini seseorang yang dimana dia misalkan masuk ke restoran, yang dimana restoran tadi ada menjual ayam bakar ataupun menjual yang lainnya, dan plus di situ dijual makanan-makanan yang haram seperti babi ataupun lain sebagainya, maka kita jangan memasuki restoran tadi. Kenapa? Karena bisa jadi di dapurnya akan memakai wajan yang sama. Habis bikin goreng daging babi, kemudian pakai goreng ayam misalkan. Kenapa? Tadi yang dimana wadah-wadah tadi, baik wajan ataupun piring ataupun yang lain sebagainya, tidak lepas dari makanan-makanan yang haram. Dan di kita alhamdulillah, yang dimana mayoritasnya kaum muslimin, yang dimana di kita kebanyakan restoran-restoran itu menjual makanan-makanan yang halal, berbeda di tempat-tempat yang lain yang dimana mayoritasnya orang-orang kafir, seperti di daerah-daerah misalkan di Singapura lain sebagainya. Ketika kita mau masuk itu perlu diperhatikan, kadang ada restoran khusus muslim, ada restoran khusus non muslim. Hal ini untuk menjaga jangan sampai antara mereka caur baur dalam dapurnya, wajannya, piringnya, sendoknya ataupun lain sebagainya saling memakai satu dengan yang lain. Nah, karena hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ini Nabi mengatakan, la ta'kulu fiha, janganlah kalian memakan dari wadah-wadah mereka, illa, terkecuali, alla tajidu ghairaha, engkau tidak mendapatkan selainnya. Tidak ada kecuali itu, kepunyaan orang Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasara. Maka Nabi mengatakan, faghsiluha, maka cucilah wajan tadi, cucilah wadah tadi, waqulu fiha, dan makanlah di atas wajan tadi, boleh di atas piring tadi, dengan syarat harus dibersihkan terlebih dahulu, karena dengan cara membersihkan tadi maka najis-najisnya akan hilang. Sedangkan dapurnya satu, masak bareng lain sebagainya, maka hal ini jangan kita masuk ke tempat seperti itu. Kenapa? Karena kadang mereka akan bekerja dua kali, sudah masak cuci lagi, kemudian sudah masak cuci lagi dan sebagainya. Nah, mereka yang dimana tidak menjaga dari sesuatu yang najis, nah, bangkai atau lain sebagainya, maka kita pun menghindari apa yang mereka pakai. Nah, qala rahimahullahu ta'ala an Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabahu tawaddu min mazalati imra'atin musyrikatin, muttafaqun alaih wa fi haditsin tawil. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya berwudu di tempat wudu kepunyaan seorang wanita musyrikah. Nah, hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa seseorang diperbolehkan memakai suatu kepunyaan orang-orang kafir yang dipakai untuk berwudu. Naam, dan berbeda dengan yang tadi kita sebutkan, itu dipakai untuk makan dan minum. Sedangkan dipakai untuk berwudu, maka ini diperbolehkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memakai wadah dari kepunyaan dari wanita musyrikah. Naam, dan Nabi dengan para sahabatnya berwudu dengan wadah tadi. Naam, apabila di sana jelas tidak ada najis yang bercampur di tempat wudu tadi, maka diperbolehkan seseorang untuk memakainya. Sedangkan makan dan minum, hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala anna qadaha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inqasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa mangkuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, maka ketika pecah ditambal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perak. Akhrajahu Bukhari. Di dalam hadis ini bahwa diperbolehkan seseorang ketika dalam keadaan sesuatu yang dibutuhkan untuk menambalnya, dan walaupun menambalnya dengan perak. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang di mana piring ataupun gelas retak, naam, kemudian ditambal dengan perak. Fahadha jais, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga dalil menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang ketika masih bisa digunakan sesuatu yang dimana tidak perlu untuk dibuang, maka pergunakanlah, manfaatkanlah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kenapa? Karena ini termasuk dari tidak membuang-buang harta. Misalkan ada baju sobek, kalau bisa dijahit, jahit. Sebagaimana Nabi punya wadah retak, beliau menambalnya, tidak langsung dibuang begitu saja. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan. Terkecuali sesuatu yang sudah tidak bisa, sudah ditambal pecah lagi, ya sudah. Sedangkan apabila masih bisa dimanfaatkan, apa saja barang yang kita punya, maka manfaatkanlah. Karena itu termasuk dari rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita punya uang yang banyak, misalkan bisa untuk membeli kembali, alangkah baiknya uang yang kita punya kita sedekahkan, dan yang masih kita bisa untuk memakainya kita pakai, kita manfaatkan. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memanfaatkan dan tidak membuangnya. Naam. Thayyib. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan tentang yang berkaitan tentang wadah-wadah, baik yang dipakai untuk makan, baik yang dipakai untuk minum, atau yang dipakai untuk berwudu. Naam, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang bagaimana tata cara untuk menghilangkan sesuatu yang najis. Apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang kita bahas, falyatafaddal, silakan. Berapa menit lagi waktunya? Barangkali ada pertanyaan, faddal. Tep. Kalau di sana hanya warna saja, misalkan jam tangan semprotannya cuma warna kuning saja, warna saja, itu tidak mengapa. Yang diharamkan adalah emasnya, lapisan emasnya, walaupun itu sedikit. Karena Nabi SAW memberikan ancaman keras, seseorang yang memakai cincin yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi berkhutbah di antara kalian, ada yang sengaja meletakkan bara api neraka di tangannya. Ketika sahabat tadi mendengar apa yang telah diucapkan oleh Nabi SAW, membuangnya. Nah, sehingga untuk lelaki bahwa jam tangan ataupun yang lainnya yang di sana ada lapisan emasnya ada haram. Yang diperbolehkan adalah fiddah, perak. Nah, sedangkan cuman warna saja itu tidak mengapa. Kalau warna saja, warnanya seperti warna emas. Nah, fahadha jais, karena itu bukan emas. Yang dilarang adalah emas. Nah, kenapa dilarang emas untuk kaum lelaki? Karena menyerupai kaum wanita. Sehingga lelaki yang memakai jam tangan terbuat dari emas, hakikatnya dia tasyabbuh seperti wanita. Kenapa? Karena itu khusus perhiasan wanita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada rasa sombong. Nah, terbuat dari emas, harganya 200 juta. Nah, sehingga timbul rasa kesombongan. Padahal suatu kesombongan adalah suatu yang tercela, dan juga dia memakai tasyabbuh dengan orang-orang, dengan para wanita. Sehingga ditakutkan ketika dia terbiasa memakai yang dimana dipakai untuk kaum wanita, perilakunya juga bisa ditakutkan seperti para wanita. Yang dimana seharusnya lelaki itu kuat. Nah, dan juga sebagaimana yang dimana zaman dulu memakai tato itu kaum wanita. Kaum wanita. Dan dilarang oleh Nabi SAW, baik lelaki ataupun wanita, haram. Bahkan dalam hadis disebutkan mal'un, dilaknat orang yang ditato. Nah, sedangkan sekarang kaum lelaki yang memakai tato. Nah, sehingga lelaki yang memakai tato sebenarnya bukan gagah, menyerupai kaum wanita. Karena pada zaman dulu itu dipakai oleh kaum wanita. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.